bersamamu sudah sekian lama ku dengan dirimu, ku hanya kau anggap sebagai debu. Sudah sekian lama ku dengan dirimu, ku hanya kau anggap sebagai debu. Sudah cukup sudah karena cintamu padaku, perlakuanmu membuat goyah hatiku. Ku ucapkan terima kasih kepada dirimu sehingga kau tega, kau nunjukkan cinta tulusmu. Hati ini sakit, sakit, sakit karenamu. Jiwa ini pilu melihat tingkah lakumu. Terasa badanku gemetar dan tak menentu saat kau ucapkan kalimat buruk padaku. Coba kau pikirkan tentang kisah kita dulu. Coba kau renungkan gimana perjuanganku. Sekarang kau pergi dan meninggalkan diriku dan kisah asmara dulu. Kalimat buruk padaku. Coba kau pikirkan tentang kisah kita dulu. Coba kau renungkan gimana perjuanganku. Sekarang kau pergi dan meninggalkan.